Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من الضلالة والنار خفي الدين أعزني الله وإياكم kita lanjutkan kajian kita membahas usul sunnah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbalin rahimahullahu taala. Masih membahas tentang masalah tahrimul khuruj ala imatil muslimin. Pada perkataan Imam Ahmad qala muallif rahimahullahu taala wala yahillu kitalus sultani walal khuruj alaihi li ahadin minan nas faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Tidak halal, artinya haram, memerangi penguasa ataupun keluar kepada mereka dalam rangka memberontak. Li ahadim minan nas, siapapun dari manusia. Faman fa'ala dhalika, siapa yang mengerjakan itu, fahuwa mubtadi'un, maka dianggap ahli bid'ah. Ala ghairi sunnati wat tariq, dan ia di luar dari garis sunnah dan juga tariq, jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah. Wan fidin a'azani Allah wa iyyakum. Banyak di antara firqah kaum muslimin yang dasar manhaj mereka justru membolehkan untuk melakukan pemberontakan kepada para pemimpin, terlebih kalau pemimpin itu zalim atau fasik, seperti orang-orang khawarij, Syiah Zaidiyah dan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan bukan tidak berdasar, ikhwan. Mereka memiliki dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka. Salah satunya adalah mereka banyak mengambil ayat-ayat tentang perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digiring dan dibawa untuk menjadi dalil dan dasar bolehnya melakukan pemberontakan, dan pemberontakan dibuat sedemikian rupa dengan bahasa yang santun. Kita tidak memberontak, tapi kita ingin menasihati, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mencegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Wanfidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian mereka bahkan berdalil dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan atau permusuhan. Wajhul istidlalnya adalah mereka mengatakan annal ayata tadullu ala adami ta'awun 'ala al-ithmi wal udwan ma'al iman fa inda dhalika yajibul khuruj 'alaihim. Maka pendalilan ayat ini menunjukkan tidak bolehnya kita ta'awun, saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan bersama iman, bersama penguasa. Oleh karena itulah maka wajib kita memberontak mereka. Kalau saudara merasa ridho atau membiarkan penyimpangan yang ada pada penguasa kita, kezaliman yang ada pada penguasa kita, maka secara langsung ataupun tidak langsung kita ridho dengan perbuatannya dan masuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, begitu cara pendalilannya. Wan fidin a'azani Allah wa iyyakum. Bahkan saya katakan bahwa ketika mereka melakukan demonstrasi atau mudaharah, terlebih dalam hati mereka sudah ada keinginan untuk menjatuhkan penguasa yang sah, maka hakikatnya mereka telah tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Bagaimana tidak? Sebab orang yang melakukan demonstrasi walaupun tidak menjatuhkan pemerintah, itu sudah banyak madaratnya. Apalagi kalau sudah niat menjatuhkan pemerintah, tentu madaratnya lebih besar daripada itu. Besar, ikhwan. Tidak ada sepanjang sejarah kisah orang yang memberontak kepada pemerintah melainkan berakhir dengan pertumpahan darah. Sebutkan kepada kita satu kisah ulama salaf. Kalau saudara memang memiliki kisah itu, fidina azani Allah wa iyyakum. Contoh yang paling baik sekali adalah ketika pemberontakan Husain kepada Yazid bin Muawiyah. Ketika itu Husain dihasut oleh orang-orang Syiah yang ada di Irak dengan meminta Husain agar datang ke Irak supaya orang-orang Irak membaiat Husain dan merebut kembali tahta kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Dan berbeda dengan abangnya Hasan, kalau Hasan justru kekuasaannya diberikan kepada Muawiyah, bapaknya Yazid. Tapi di masa Yazid, Husain ingin merebutnya kembali dalam kondisi yang lemah, tidak memiliki kekuasaan dan pasukan, hanya hasutan orang-orang Syiah yang ada di Irak. Akhirnya belum terjadi pertumpahan darah, dia sudah terbunuh di perjalanan dan beberapa orang yang bersamanya. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa kita boleh melakukan pemberontakan kepada penguasa dengan catatan intarau kufran bawahan, kalau andai kata kamu melihat kekufuran yang nyata pada pemerintah itu, itu pun melihat maslah dan mafsada, melihat maslah dan mafsada. Maka tidak benar pendalilan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kemudian dijadikan dalil untuk melakukan demonstrasi, apalagi dalam rangka kemudian menjatuhkan pemerintah yang sah. Lalu kita sebagai rakyat, apa sebenarnya yang wajib dilakukan oleh kita ini? Maka disebutkan oleh para ulama, wa inna a'dhama ma yajibu 'ala ar-ra'iyati fi haqqil wula an-nasihatu lahum wa du'a'u lahum bis-salahi. Sesungguhnya yang paling besar keutamaan dan kewajiban selaku rakyat terhadap penguasanya adalah an-nasihatulahum, menasihati mereka, bukan menjatuhkan mereka, menasihati mereka. Berbeda menasihati dengan menjatuhkan. Karena sebuah hadis mengatakan bahwa sebaik-baik nasihat adalah nasihat kepada sultanul jair, kepada penguasa yang zalim, sebab risikonya berat. Berbeda kalau antum nasihati sesama kita. Tapi kalau antum menasihati Pak RT saja, itu berat itu. Gimana kalau sudah sampai tingkat penguasa selevel presiden? Wa du'a'u lahum bis-shalah, kemudian berdoa atas mereka dengan kebaikan. Karena baiknya penguasa akan membawa berkah kepada rakyatnya. Fanfidina azani Allah wa iyakum. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan ataupun dari sahabat Tamim Ad-Dari, hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ad-dinu an-nasihatu qulna liman qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama ini nasihat, ikhwan. Agama ini nasihat, dan agama ini nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kita dituntut sebagai rakyat untuk menasihati mereka. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jarir ibnu Abdullah, dia mengatakan bayatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamati salati wa itai zakati wan nushi kulli muslimin. Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan untuk saling menasihati kepada setiap muslim. Kalau penguasa kita muslim, maka nasihati mereka. Oleh karena itulah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia mengatakan wa amman nasihatu li a'immatil muslimin wa ta'atuhum fihi min huquqil muslimin wa tarkil khuruj 'alaihim. Kemudian Imam Nawawi mengatakan adapun nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin dan mentaati mereka, itu termasuk hak-hak kaum muslimin yang harus dilaksanakan, dan hendaklah mereka meninggalkan khuruj, melakukan demonstrasi dalam rangka meruntuhkan mereka. Kemudian Al-Imam Al-Khattabi juga mengatakan wa minan nasihati lahum as-salatu khalfahum wal jihad ma'ahum wa tarkul khuruj bisayfi alaihim. Termasuk menasihati mereka ada saudara solat di belakang mereka, berjihad bersama mereka, kemudian meninggalkan mudhaharah, khuruj, keluar untuk memberontak terhadap mereka dengan pedang. Dan pernyataan senada ini juga, ikhwan, banyak dilontarkan oleh para ulama seperti Al-Marwazi dan yang lainnya, Abu Utsman Sa'id ibn Ismail Al-Wa'id Al-Zahid, dan banyak lagi dari kalangan ulama termasuk Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala. Di banyak para ulama salaf menasihati kita agar kita dilarang untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa kita, baik dilakukan di mimbar-mimbar, di tulisan-tulisan brosur-brosur, ataukah langsung terjun ke lapangan dengan melakukan demonstrasi. Karena demonstrasi bukan adat istiadat Islam, itu datang dari Yahudi. Munfidina azani Allah wa iyyakum. Memang kita katakan bahwa kita tidak mengingkari hadis dan Al-Qur'an. Banyak sekali yang menyuruh kita untuk wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wajibnya kita memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Banyak. Seperti Allah katakan wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Umpamanya. Hendaklah di antara kalian ada yang menjadi kelompok penyeru kebaikan, memerintahkan orang untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, karena mereka adalah orang-orang yang sukses. Dan Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan tugasnya memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan seperti itu. Bahkan Allah katakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bisa ma kanu yaf'alun. Bahkan dilaknatnya orang-orang kafir dari bani Israil atas lisan Daud dan Isa bin Maryam karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan karena mereka melampau. Demikian itu karena mereka tidak mencegah kemungkaran apa yang mereka kerjakan dan seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Lihat, Al-Quran banyak merintahkan soal al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Rasul sendiri demikian. Tetapi jangan dipahami bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar kepada penguasa itu dipahami dengan khuruj. Tidak ada satupun ulama mufassir yang mentafsirkan ayat ini membolehkan khuruj kepada penguasa. Tidak ada. Ayat ini hanya digunakan oleh politikus ya, untuk menjatuhkan lawan politiknya saja. Wanfidina azani Allah wa iyyakum. Maka tugas kita saya katakan adalah cukup memberikan nasihat. Sampai tidak sampai urusan nanti itu. Kalau memang presiden kita umpamanya menyediakan kontak untuk kita boleh menyurati dia, tulis surat, kirim kepada beliau. Soal sampai atau tidak sampai, soal dibaca atau tidak dibaca, itu urusan dia. Yang jelas kita sudah memberikan nasihat kepadanya dan kewajiban kita gugur. Adapun kemudian mereka mengatakan bahwa tidak, nasihat tidak akan sampai kecuali dengan melakukan demonstrasi. Tidak seimbang. Tidak seimbang antara maslahat dan mafsadahnya. Karena kebanyakan berakhir dengan pertumpahan darah. Walaupun tidak terjadi pertumpahan darah, terjadi pengrusakan di mana-mana, penjarahan di mana-mana, pembakaran di mana-mana. Paling ringan kemacetan jalan. Dan itu sudah merugikan kaum muslimin. Bukan semua rakyat itu setuju, tidak. Ya. Makanya saya katakan bahwa tidak seimbang kerusakan dengan maslahatnya. Oleh karena itulah maka kita bisa melihat bagaimana fatwa-fatwa para ulama salaf. Karena Rasulullah SAW sendiri yang tahu maslahat. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika meminta Rasul untuk melarang kita berontak kepada penguasa, karena memang dibalik itu ada hikmah. Salah satunya adalah adanya kerusakan yang besar. Tetapi dengan kita sabar kepada penguasa yang zalim, maka itu minimalnya membawa ketenangan dan keamanan di tengah-tengah rakyatnya. Manfidina azani Allah wa iyyakum. Dan tentu juga kewajiban para penguasa, hendaklah mereka amanah. Bagi saudara yang mungkin ada yang jadi Pak RT, Pak RW, kepala desa, itu penguasa juga, wakil daripada penguasa. Maka kewajiban seorang pemimpin adalah amanah. Oleh karena itu besar sekali pahala sebagai pemimpin yang adil. Besar ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Salah satunya al-imamul adil, imam yang adil, penguasa yang adil. Bayangkan saja ketika antum harus berdiri padang mahsyar, fi yaumin kana mikdaruhu 50,000 sana, yang waktu antum berdiri di padang mahsyar itu 50 tahun waktu akhirat, yang satu harinya waktu akhirat dibandingkan dengan waktu dunia ini 1,000 tahun. Itu satu harinya. Tapi antum harus berdiri di padang mahsyar yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarak matahari dari kepala antum itu 1 mil, dan rawi lagi ragu dalam masalah mil di sini. Apakah mil itu adalah jarak yang kita kenal, ataukah mil itu alat untuk bercelak? Kalau mil itu yang dimaksud alat bercelak, maka pendek sekali matahari dari kepala kita. Tetapi kalau yang dimaksud mil adalah jarak yang kita kenal, jarak tempuh, tetap saja masih pendek. Karena matahari di dunia saja, kalau keluar dari garis edarnya, terbakar dunia ini. Antum berdiri 1 minggu di tengah lapang dengan terik matahari yang begitu panas, tidak makan dan minum, mati antum. Bagaimana di padang mahsyar yang harus tinggal 50,000 sanah, 50 tahun lamanya, yang satu hari kehidupan akhirat, inna yawman indi rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat bila dibandingkan dengan umur dunia ibarat 1,000 tahun. Kalikan saja 1,000 kali 50 tahun antum akan tinggal di padang mahsyar. Seorang imam yang adil akan mendapatkan naungan yang tidak diberikan kepada orang lain, kecuali 7 orang yang disebutkan dalam hadis itu. Besar pemimpin yang adil, ikhwan. Oleh karena itulah maka, dan besar juga risikonya. Salah saja dia mengeluarkan keputusan, apalagi atas dasar hawa nafsunya. Maka Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan kalian. Jangan enak kalian duduk di kursi dewan. Sesungguhnya kursi itu membawa kalian imma jannatuk wa imma naru. Boleh jadi kursi itu membawa kepada sorga kamu. Karena ketika pemimpin yang adil, tentu rakyatnya akan mendoakan dengan doa baik. Bagaimana, bayangkan, triliun atau jutaan manusia mendoakan dengan doa baik. Tentu Allah Azza wa Jalla akan mengijabah doanya. Tapi kalau seandainya dia seorang pemimpin yang zalim, yang fasik, semua manusia mengutuk dia. Lihat, ketika Rasulullah SAW melihat ada satu jenazah, fa'asna alaihi nas, tiba-tiba manusia memuji orang ini. Maka Rasul mengatakan, wajabah, pasti. Kemudian ada jenazah lagi, tiba-tiba manusia mengutuk dia. Kata Rasulullah SAW, wajabat pasti. Ketika ditanya apa yang dimaksud pasti di situ ya Rasulullah, kata Rasul, jenazah yang dipuji manusia, wajabat alaihil jannah, maka dia pasti masuk surga. Jenazah yang dicela dan dimaki manusia, wajabat alaihin nar, maka wajib masuk neraka. Lihat, kalau pemimpin yang zalim, tentu manusia tidak suka, ikhwan, dan manusia akan mengutuk dia. Tapi kalau pemimpin yang adil, saya kira tidak perlu dia menggaungkan untuk memilih dirinya, orang sudah memilih dia. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku pilih seorang pemimpin setelahku, maka Umarlah orangnya. Tapi Umar merasa keberatan dengan mengatakan, selama Abu Bakar Siddiq berada di tengah saya, maka aku belum layak untuk menjadi pemimpin. Kenapa demikian? Karena ulama salaf takut kalau harus duduk di kursi panas. Itu bukan kursi empuk, kursi panas, ikhwan. Jadi pemimpin itu susah, tidur aja susah. Kan dia harus memikirkan rakyat, di kepalanya cuma ada rakyat saja. Jangan salah. Tapi kalau memang dasar mereka pemimpin yang zalim, Karena yang menggerakkan mereka adalah syayatin. Wanfirina azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah maka kewajiban para pemimpin hendaklah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashun lahum illa harramallahu alaihil jannah." Perhatikan hadis ini. Ya. Tidak ada seorang pemimpin pun yang memimpin rakyatnya dari kalangan kaum muslimin kemudian ia mati dalam kondisi menipu rakyatnya kecuali Allah haramkan padanya sorga. Ya. Kecuali Allah haramkan padanya sorga. Maka hati-hati para pemimpin yang korup. Hakikatnya mereka telah mendustakan rakyatnya, mengambil uang yang bukan haknya. Wa fidina azani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain, "Ma min amirin yali amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin kaum muslimin dan ia tidak sungguh-sungguh dalam memimpinnya, dia tidak menasihati rakyatnya, maka dia tidak layak masuk surga. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya katakan tadi, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, salah satunya al-imamul adil, imam yang adil. Ya, jadi para pemimpin yang zalim maka mereka akan celaka dengan kezalimannya. Tetapi bagi kita ikhwan rakyat, kalau dia masih berbuat zalim, maka kita masih berbuat taat kepadanya, tidak boleh memberontaknya. Karena Imam Ahmad mencantumkan fakrah ini ikhwan. Kenapa Imam Ahmad mencantumkan fakrah ini dalam kitabnya Usulus Sunnah? Ini satu pertanyaan. Karena banyak orang-orang yang menyimpang pada bab ini dari kalangan ahli bid'ah, mereka menyimpang dalam bab ini seperti orang-orang khawarij yang mereka menghalalkan darahnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena orang khawarij mengatakan bahwa setiap pelaku dosa besar adalah kafir, itu kaidahnya. Maka para pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka kafir. Maka kita tidak boleh dikuasai orang kafir. Maka orang kafir enaknya diapain ikhwan? Diperangi. Diruntuhkan kekuasaannya. Makanya di antara syarat yang dikemukakan oleh orang khawarij, pemimpin itu harus terlepas dari dosa besar. Dan syarat ini adalah syarat mustahil yang bisa diwujudkan. Yang bisa menghindarkan diri dari dosa besar, hanyalah Rasul, para Nabi. Mereka lah yang maksum. Karena sebagian para ulama ketika mendefinisikan maksum adalah orang yang terbebas dari dosa besar, walaupun dia sekali-kali melakukan dosa kecil. Karena orang tidak mungkin terlepas dari dosa, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman Rasul ma'sum, artinya apa? Tidak pernah melakukan dosa besar walaupun terjerumus kepada dosa kecil. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun? Tidak ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan kesalahan, namun kesalahannya ditegur oleh Allah azza wajalla seketika itu. Contoh, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan Abdullah ibnu Abi Maktum ketika hendak masuk Islam, dia sibuk dengan para penguasa pembesar Quraisy yang belum tentu masuk Islam. Akhirnya Allah turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mustahil wahai khawarij, kalau saudara mensyaratkan bahwa pemimpin itu harus terbebas dari irtikabul kabair, tidak melakukan dosa besar, siapa? Pertanyaannya, walaupun Anda wahai khawarij tidak ada yang maksum. Infidina azani Allah, termasuk orang-orang Syiah. Orang Syiah itu tidak pernah mengakui pemimpin-pemimpin di luar golongannya. Orang Syiah, ikhwan, tidak pernah mengakui pemimpin di luar golongannya. Makanya ada kesamaan dan kemiripan orang-orang Syiah dengan orang-orang Yahud. Orang Yahudi mengatakan apa? La yadkhulul janna illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi saja. Orang Syiah juga demikian. Bahwa yang memegang pintu surga itu Ali. Dan Ali hanya memasukkan syiatihi, syiahnya saja. Bayangkan, kalau antum gak masuk syiah, gak boleh masuk surga. Karena kuncinya dipegang Ali. Padahal Rasul mengatakan, ana awwalu man dakhalal jannah. Saya orang yang pertama kali masuk surga dan membuka pintu surga. Kenapa jadi Ali? Ya. Seolah-olah Ali lebih utama daripada Nabi. Makanya mereka mengatakan wilayah afdal minan nubuwah, kepemimpinan lebih utama daripada kenabian. Khonfidina azani Allah wa iyyakum. Makanya karena banyak kemiripan antara orang Syiah dan orang-orang Yahud, maka juga permusuhan antara orang Syiah kepada orang ahli sunnah wa jamaah sama dengan permusuhan orang Yahudi kepada orang Islam. Kalau Allah katakan orang-orang Yahudi, wala tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa sesungguhnya orang Yahudi tidak akan ridha kepada umat Islam dimanapun mereka berada sampai mereka tekuk lutut di hadapan mereka, kalau tidak mereka akan membantainya. Maka itu pula yang dilakukan orang-orang Syiah. Sampai dikisahkan ada dua orang yang lewat di perkampungan Syiah, ikhwan. Yang satu orang kafir, yang satu orang ahli sunnah wal jamaah. Ditanyalah orang kafir ini, bagaimana pendapat Anda tentang Abu Bakar dan Umar? Ya, namanya orang kafir ditanya Abu Bakar dan Umar, ya jelas dia tidak tahu siapa Abu Bakar Umar. Saya tidak mengakui Abu Bakar dan Umar. Dilepas, oh kamu seakidah dengan saya. Karena orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Dilepas. Yang satu ini orang ahli sunnah wal jamaah. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, bagaimana pendapat Anda tentang Abu Bakar dan Umar? Oh, radhiyallahu anhum wa radhuan. Abu Bakarlah khalifah setelah Rasulullah. Begitu juga Umar. Akhirnya dipenggal lehernya. Lihat, melepaskan orang kafir membunuh orang Islam. Dan ini kurang lebih dengan orang khawarij. Yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Membunuh orang-orang Islam tapi para penyembah berhala dibiarkan. Karena khawarij dengan Syiah satu pencetusnya. Siapa? Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi Himyari dari Yaman. Makanya tak heran kalau orang Yahudi membantai umat Islam, maka Syiah membantai ahli sunnah. Seperti yang terjadi di Suriah saat ini. Sebagian mereka dibunuh. Bahkan masjid tempat dibuat tempat maksiat. Wanita-wanita ahli sunnah dimut'ah istilah mereka. Istilah kita diperkosa. Mereka menganggap kalau tidak masuk Syiah maka harus dimut'ah. Dipaksa untuk berzina. Itu diperkosa, ya ikhwan. Munfidina azani Allah wa iyyakum. Maka saya katakan bahwa Syiah itu kurang lebih dengan Yahudi. Jangan pernah percaya dengan Syiah. Dan sangat disayangkan adalah talabat Indonesia, tulabul ilmi yang ada di negeri kita ini, sekarang dinyatakan 5.000 lebih sedang belajar di Timur Tengah, di Iran, untuk mempelajari akidah Syiah. Bayangkan seandainya mereka pulang ke negeri kita. Setelah itu tunggu perkembangan satu tahun, dua tahun, mungkin paling lambat 5 tahun. Maka negeri ini akan dikuasai oleh mereka, karena mereka itu menghalalkan segala cara. Karena satu kaedahnya adalah bolehnya taqiyah, akidah orang munafik dan nifak, bolehnya berdusta. Maka kita selaku ahli sunnah wal jamaah ikhwan mengingatkan, karena sekarang ini disamarkan, orang tidak tahu akidah Syiah. Bahkan disayangkan bahwa instansi terkait yang mestinya mereka meneliti dan dikatakan Syiah itu sesat, justru malah mengatakan jangan tergesa-gesa menyesatkan Syiah. La ilaha illallah. Jahil ikhwan, karena kejahilan, kebodohan mereka dan hawa nafsu mereka. Maka orang-orang Syiah adalah sama dengan orang Khawarij ikhwan. Mereka tidak mengakui pemimpin yang sah, karena mereka hanya akan mengakui pemimpin itu dari imam 12 mereka. Salah satunya Al-Imam Muhammad Hasan Al-Ashkari yang mereka tunggu. Kalau bukan Muhammad Hasan Al-Ashkari yang menjadi pemimpin mereka, yang sekarang sembunyi di sirdab, yang setiap hari dipukul-pukul pintunya dengan mengatakan kapan kau keluar ya imam, maka selama itu mereka tidak pernah mengakui kepemimpinan selain di luar daripada golongannya. Maka wajar kalau Syiah itu memberontak di mana-mana. Munfidin azani Allah wa iyyakum. Maka kita tidak boleh selaku ahli sunnah wa jamaah melakukan pemberontakan. Maka Imam Ahmad ingin mencantumkan bab ini karena ingin membantah ahlu bid'ah. Termasuk usul sunnah adalah ketaatan kepada pemimpin yang muslim walaupun dia zalim. Kemudian sedikit terlanjutkan. Wa qitalul lusus wal khawarij jaiz idza aradu lirajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi. Dan memerangi para perompak jalanan dan orang-orang khawarij yang memberontak kepada penguasa, jaiz, boleh. Idza aradu, apabila ada seorang perompak yang aradu lirajuli, ngancam pada seseorang, fi nafsihi wa mali, sehingga membahayakan dirinya atau hartanya, falahu an yuqatila an nafsihi wa mali, maka dia boleh untuk melawannya untuk membela diri dan hartanya. Wa yadfa'u anha bi kulli ma yaqdir, dan ia boleh mencegah membela diri sesuai dengan kemampuannya. Wa laysa lahu, tetapi tidak ada kewajiban bagi dia. Idza faraquhu aw taraquhu an yatlubahum, apabila para perampok itu lari meninggalkannya untuk mencari mereka, tidak wajib. Karena itu adalah tugasnya penguasa, pihak kepolisian, pihak yang berwenang dalam masalah ini. Antum laporkan saja. Walayat tabi'u atharahum, tidak boleh juga mencari-cari bayangan-bayangan mereka, kemana mereka pergi, karena bukan tugas antum. Laisa li ahadin, tidak ada kewajiban siapapun illal imam, kecuali penguasa, aulatul muslimin, ataupun yang memegang urusan kaum muslimin. Wa inna malahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dhalik, tetapi kewajiban dia cukup membela diri di rumahnya ketika dicuri saja. Adapun harus mengejar ke sana kemari mencari informasi di mana pencuri rumahnya, bukan kewajiban kita. Serahkan ke pihak yang berwajib, maksudnya seperti itu. Wa yanwi bi juhdihi alla yuqal al an la yaqtul ahadan, dan ketika antum membela diri jangan ada niat untuk membunuhnya, tapi dalam rangka membela diri. Fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakati ab'adallahu al maqtul, jika dia mati karena tangan kamu, artinya engkau membunuhnya padahal tidak ada niat membunuhnya, karena dia merampok rumah, tahu-tahu dia pakai pisau, kita ambil pisau juga, kita tidak bermaksud untuk membunuhnya, hanya membela diri, tahu-tahu kelahi kalah dia sampai mati, an nafsi fil ma'rakati, dalam pertempuran, dalam peperangan, dalam perkelahian, ab'adallahul maqtul, maka Allah jauhkan orang yang dibunuh, artinya tidak ada qisas bagi dia di akhirat. Karena orang yang dibunuh secara zalim ikhwan, maka dia akan memegang kepalanya, kemudian datang kepada Allah Azza wa Jal, meminta pertanggungjawaban, atas apa engkau bunuh aku dengan memegang kepalanya. Lah orang yang membunuh dalam rangka membela hartanya, Allah jauhkan dari orang yang dibunuh, artinya tidak ada qisas di akhirat, karena dia membela diri. Ya, itu maksudnya. Wa in qutila hadza fi tilkal hal wa huwa yadfa'u an nafsi wa mali rajautu lahu syahadah. Tapi kalau yang terbunuh adalah orang itu yang punya harta, yang membela diri, ketika dalam kondisi seperti itu, yaitu membela diri dan hartanya, maka Imam Ahmad mengatakan rajautu lahu syahadah, aku mengharap dia mati syahid. Imam Ahmad tidak menjazam, tidak memastikan dia syahid, cuman aku mengharap dia mati syahid. Kama jaa fil ahadits, sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis Rasulullah, wa jami'il athar, dan banyak athar-athar dalam masalah itu, fi hadza, dalam masalah ini, innama umira bi qitalihi, kita hanya diperintah memerangi bukan membunuh. Walam yu'mar bi qatlihi, dan tidak diperintah untuk membunuh. Wala ittiba'ihi, ataupun mencari-cari kemana dia lari. Wala yujizu alaihi in suri'a aw kana jariha wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu, dan tidak boleh bagi dia jika dikalahkan orang Khawarij ini, ataupun dia terluka kemudian dia lari, ataupun dia mengambil ataupun tertawan, falaysa lahu an yaqtulahu, tidak boleh kita membunuhnya. Wala yuqim alaihi alhad, tidak boleh kita berikan had. Walakin yarfa'u amrahu ila man walahu Allahu, tetapi angkat urusannya kepada para penguasa yang Allah angkat sebagai penguasa manusia. Fayahkum fihi, kemudian dialah yang menghukuminya. Dan keterangannya insyaAllah kita akan bahas esok hari. Iya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kata-kata yang mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, keterangan para ulama bahwa ini peperangan yang berdasarkan permusuhan. Permusuhan bahwa orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka ini karena adanya husumah bainahuma, adanya permusuhan di antara keduanya. Karena melihat konteks hadis, ketika ditanya Rasulullah, kok bisa orang yang terbunuh juga masuk neraka? Maka Rasul menjawab, karena kalau dia yang tidak terbunuh, pasti yang membunuh yang akan mati, karena dia sudah meniatkan untuk membunuhnya. Cuman karena dia kalah saja, kalah nasib, jadi yang mati. Berarti menunjukkan di sini sudah ada niat khusumah di antara keduanya. Berbeda dengan orang yang umpamanya tiba-tiba rampok datang ke rumah kita, kita kan tidak ada persiapan untuk membunuh dia. Tahu-tahu ada orang ramai di dapur, tahu-tahu ada apa, tahu-tahu ada maling, ketahuan sama kita, takut dilaporkan, pegang pisau, kemudian kita juga pegang parang begitu, karena untuk membela diri. Maka kalau andai kata dia terbunuh, dia syahid dan diharapkan dia syahid, kata Imam Ahmad, kalau dia membunuh tetapi bukan karena ingin membunuh, hanya membela diri, maka tidak ada qisas di hari akhir. Itu pernyataan hadis, tidak ada qisas bagi dia, kecuali kalau ada niat bunuh. Makanya Imam Ahmad mengatakan rajautu syahadah, aku mengharap, tidak menjazmkan dia mati syahid. Karena belum tentu juga orang yang mati di ma'rakah itu syahid. Contoh tentang awal man tusyu'ira an-nar. Ya, orang yang pertama kali merasakan panasnya api neraka, Salah satunya adalah yang mati syahid, syahid secara zahir. Ya, kemudian dia mengatakan di hadapan Allah Azza wa Jal bahwa aku sudah berperang di jalanmu ya Allah. Ya, tapi Rasul mengatakan kadzabta, kau dusta. Ya, engkau berperang liyuqal al-qatil, liyuqal asy-syaja'a. Engkau berperang hanya supaya engkau disebut pahlawan, pemberani. Karena riya maksudnya. Ya, di hadapan manusia saudara mati dalam kondisi syahid. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu, seperti orang yang seorang yang membunuh sekian banyak musuh, tiba-tiba tombak menancap di perutnya. Kemudian para sahabat memuja dan memuji dia, min ahlil jannah, pasti dia masuk surga. Ketika kedengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la huwa min ahli nar, bukan, dia termasuk neraka. Kemudian para sahabat terheran-heran, Rasul dia sudah banyak membunuh musuh, kenapa pula dia dikatakan min ahli nar? Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya dia mati bunuh diri setelah dia membunuh musuhnya, kata Rasulullah. Kemudian tombak menancap di perutnya, dia tidak tahan sakit, akhirnya dia masukkan sekalian. Akhirnya dia mati bunuh diri. Dia tidak sabar dengan kematiannya. Makanya Rasulullah mengatakan huwa min ahli nar. Oleh karena itulah Imam Ahmad menggunakan bahasa rajautu lahu syahadah. Aku hanya mengharap mudah-mudahan dia mati syahid, karena Imam Ahmad menghukumi secara dohir. Secara dohir, yang tampak ya dia mati syahid, ya mati syahid. Ada penurusan Allah itu dikembalikan kepada niat dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Iya. Saya kira saya cukupkan, subhanallah walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.